إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في دين أعزني أعزكم الله. Ada sebuah pelajaran yang berharga, begitu pula faedah-faedah yang sangat agung yang bisa dipetik dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Dulu aku pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan di dalam kalam beliau ini tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau, derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia seorang yang gengsi. Bahkan tawadhu, membonceng anak kecil. Banyak cerita, banyak dikisahkan atau barakallahu fikum, banyak diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering membonceng fulan. Membonceng fulan, fulan dan fulan dari kalangan sahabat. Menunjukkan beliau adalah orang-orang yang benar tawadhu, rendah diri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Perkataan beliau "ya gulam" menunjukkan rasa lembut, rasa cinta beliau terhadap anak-anak kecil. Dan seperti itulah seharusnya orang dewasa memiliki rasa hilm, memiliki rasa lembut terhadap anak-anak kecil. Namun bukan berarti barakallahu fikum sikap kelembutan tersebut menafikan ketegasan ketika mereka barakallahu fikum melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada setiap tempat di kulli maqamin maqal. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maka di dalam perkataan beliau ini juga didapatkan sebuah faedah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasyril ilmi, semangatnya beliau dalam menyebarkan ilmu dimanapun beliau, di majlis ta'lim, di khutab-khutab, bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng. Bukan berarti menyebar yang namanya ilmu, menyebar yang namanya faedah hanya terbatas pada majelis ilmu, hanya terbatas pada khutbah-khutbah saja. Namun bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita pada setiap kesempatan hendaknya seorang muslim itu memberikan faedah kepada saudaranya. Dan itu sepatasnya dilakukan oleh seorang muslim. Tidaklah ketika berbicara, tidaklah ketika bertutur, melainkan memberikan faedah, memberikan kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengaku beriman, maka hendaknya dia bertutur kata yang baik, baik dari sisi zatnya ke alam tersebut, merupakan kebaikan berupa ilmu, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa nasihah, ataupun barakallahu fikum, kebaikan dilihat dari li ghairihi, dilihat dari maksud dan tujuannya, walaupun kalamnya minal umuril mubahah, termasuk perkara-perkara yang mubahah untuk dibincangkan, namun dimaksudkan disanya untuk idkhal surur, memasukkan rasa cinta, rasa senang, keakraban terhadap sesama saudara, mendekatkan kekerabatan kepada saudara seorang muslim, ini juga merupakan kebaikan. Namun apabila tidak mampu melakukan hal-hal yang seperti itu, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa, maka janganlah seorang itu berbicara, namun dia itu hendaknya diam. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, berkata sebagian orang, idza kana al-kalamu dhahaban atau idza kana al-kalamu min al-fiddah fas-sukutu min adh-dhahab. Apabila yang namanya berbicara itu dari perak, maka yang namanya diam itu adalah terbuat dari emas, lebih berharga. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni u'allimu kalimat, wahai gulam, anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di dalam faedah atau di dalam kalimat ini terdapat faedah pula, bahasanya ahamiyat, pentingnya perkara yang akan dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, memberikan perkara-perkara yang barakallahu fikum, memberikan sesuatu yang menjadikan orang yang diajak bicara itu perhatian, dan hendaknya seperti itulah seorang mudarris, seorang pengajar, menjadikan murid-muridnya, menjadikan para tulab itu senantiasa memiliki konsentrasi penuh, mengkondisikan di dalam suasana belajarnya anak-anak itu benar-benar konsentrasi dengan beberapa kalimat tanbihat atau yang semisal. Inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan terhadap dirimu. Menjaga Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini adalah menjaga syariat-syariatnya, yaitu dengan kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tidak lalai, tidak tergiur, atau tidak barakallahu fikum terbuai dengan umur dunia, namun tetap fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai melewati batas-batasan syariat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, melakukan sebuah ibadah-ibadah yang sama sekali tidak dicontohkan, tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka ini yang disebut sebagai hifdzullah, penjagaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga syariatnya Allah agar tetap tegak, agar tetap barakallahu fikum berjaya, baik itu di dalam diri kita ataupun terhadap orang lain dengan berdakwah. Maka balasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, menjagamu perkara-perkara duniamu, menjaga hartamu, menjaga anak-anakmu dari mara bahaya, menjaga hartamu dari at-talaf, menjaga kesehatanmu, menjaga seluruh perkara-perkara duniamu, menjaga keluargamu, menjaga kerabatmu, dan menjaga perkara yang lain, dan juga menjaga perkara-perkara yang lebih penting, yaitu din, agamamu, kesikomahanmu. Allah Subhanahu wa taala akan sabatkan dirimu, kokohkan dirimu di atas as-sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas bagi orang-orang yang mau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan sabat. Terlebih dan terkhusus sangat butuh ketika kita mendekati sakaratul maut. Ketika al-a'mal itu bil khawatim, kita sangat butuh taufik wa tathbit min Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebabnya itu bukan dengan angan-angan, hasilnya itu bukan dengan hanya sekedar manis di bibir, namun itu butuh realisasi, butuh diusahakan. Yaitu dengan kita ketika fi halati raha, ketika sedang lapang, sedang semangat, sedang sehat, kita terus menjaga istiqamah pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfuz, ihfazillah tajiduhu tujahak. Dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu, di depanmu. Maksudnya yakni Allah Subhanahu wa taala yadulluka 'alal khair, Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan pada dirimu taufik, bimbingan ketika engkau bertakwa, menjalankan amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik wassadad wa nur min, ketika kita sedang gundah, ketika kita sedang risau, tidak tentu arahnya, bingung. Maka dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah wa taufik dan berada di hadapanmu, yaitu dengan memberikan kepadamu taufik wasadat yadulluka 'alal khair, menunjukkan kepadamu jalan kebenaran. Bukan berarti di depan Allah atau kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala berada di depan kita ketika kita menjaga Allah tabaraka wa taala sebagaimana difahami oleh ahlul hulul wal ittihad. Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan alam. Lah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di depan kita, dan tetap Allah Subhanahu wa taala berada, istawa ala arsyhi, Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluknya. Dan makna dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli syai. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika engkau meminta apapun perkaranya, engkau memiliki hajat sekecil apapun, maka jadikanlah, biasakanlah dirimu itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatawajjah ilal ghair, tidaklah seseorang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, namun qalbunya yata'allaq billahi tabaraka wa taala, selalu menggantungkan diri, rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat bahkan pada perkara-perkara yang kecil, yang remeh, yang dirasa dia mampu. Namun seorang muslim muwahhid yang benar-benar tahu kefakirannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, selalu menggantungkan dirinya kepada Allah bahkan pada perkara-perkara yang kecil. Oleh sebagian penyair dikatakan, la tas'alanna bunayya adam hajah, janganlah sekali-kali engkau meminta kepada bani Adam satu hajat pun. Engkau memiliki hajat apapun, jangan minta. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, bahkan mintalah kepada zat yang pintu-pintu taufik wa rahmahnya selalu terbuka, pintu-pintu ijabahnya selalu terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah, Allah justru marah ketika engkau tinggalkan meminta-minta kepada Allah. Wa bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu, namun yang namanya bani Adam ketika diminta justru marah. Maka dengan memperhatikan yang seperti ini, barakallahu fikum, seorang itu benar-benar menjadikan dirinya muwahhid, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak terpukau dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Makhluk ketika diminta hartanya berkurang, makhluk ketika diminta terkadang tidak mampu, makhluk ketika diminta, barakallahu fikum, terkadang marah, tidak enak, bahkan terkadang risih ketika engkau meminta bantuan kepada dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala maha ghani, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai', maha mampu atas segala sesuatu, mengijabai doamu apapun itu. Dan justru dengan sifat-sifat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, menyayang pada makhluknya. Bahkan marah ketika Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya seorang di antara kalian atau kalian semua meminta kepada Rabbnya seluruh hajatnya, apapun itu, baik itu perkara yang kecil, perkara yang besar, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat bahwasanya dia itu selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap barakallahu fikum meminta kepada Allah perkara yang kecil, perkara yang remeh, bahkan kehilangan sesuatu, atau barakallahu fikum harta, kemudian dia malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perkara yang remeh, walaupun itu perkara yang remeh, Allah Subhanahu wa taala senang, mencintai orang-orang yang beribadah dengan ibadah doa. Karena doa, ad-du'a wal ibadah, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a, seorang itu berdoa kepada Allah, itulah ibadah yang sesungguhnya. Dan di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat isyarah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih, bahasanya seorang hamba itu hendaknya ketika memiliki hajat langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara fulan fulan dan fulan di dalam doanya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah anta." Apabila engkau meminta kepada Allah, maka engkaulah yang harusnya meminta kepada Allah langsung. Tidak usah pakai perantara. Walaupun makhluk tersebut yang kau mintakan doa padanya mampu, tolong doakan saya, mohon doanya. Maka yang lebih afdol, yang lebih pantas adalah seorang hamba itu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seorang itu memiliki hajat, dia meninggalkan suatu ibadah yang besar yaitu ibadah doa, dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mampu. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Utsaimin rahimahullah taala. Apabila engkau meminta kepada orang lain, meminta doa, maksudnya doakan saya atau doakan kepada yang lain, maka jadikanlah niat ketika engkau meminta doa kepada selainmu adalah engkau memberikan manfaat kepada orang yang mendoakan, bukan diniatkan agar kita itu mendapatkan istijabah dari doa orang tersebut, walaupun dia soleh. Yang lebih afdal, walaupun dia orang yang fasik, walaupun dia barakallahu fikum orang yang kotor, tetap Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ketika dia langsung yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut menunjukkan kefakiran dia terhadap Allah tabaraka taala. Dan jangan sampai terlewatkan pada setiap kesempatan itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya seorang barakallahu fikum ketika meminta kepada yang lain itu menunjukkan bahwasanya dia itu butuh pada orang lain. Idul ala nuksan ditawfiq. Maka diniatkan ketika seseorang itu meminta doa kepada orang yang lain, doakan saya, doakan semoga saya berhasil, dan yang semisalnya, diniatkan bukan untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, namun diniatkan untuk orang yang mendoakan kepada kita itu bisa memberikan kebaikan. Karena seorang yang mendoakan orang lain itu pahala, merupakan perbuatan ihsan, maka niatnya seperti itu. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal ini tidak menafikan kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang dimampu. Karena itu mimma abahahullah tabaraka taala, termasuk perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih afdalnya seorang itu la yata'allaq illa bighairillah tabaraka taala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Fa ikhwani fi din azana azakumullah. Kemudian Rasul alaihi wasallam melanjutkan. Wa alam, ketahuilah. Ai bi makna ta'allam, belajarlah. Tadabburilah perkara ini. Pelajari dari usus minal Qur'an was sunnah. Dengan ilmu al-yaqin. Pelajarilah, tadabburilah. Resapilah hal tersebut yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya seluruh umat, seluruh manusia apabila bersatu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, tidak akan bisa mereka untuk memberikan manfaat kepada dirimu kecuali memang hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan hal tersebut. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka bi syai' illa qad katabahu 'alaik. Rufa'atul aqlam wa jaffatish shuhuf. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat apabila mereka semua bersatu untuk memberikan mudharat kepada dirimu, tidak akan sama sekali memberikan mudharat kecuali memang hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka di dalam kalimat ini, ketika orang itu benar-benar membaca kalamul ulama, menghayati dan meresapi, membaca kalam-kalam para ulama, syarah-syarah terkait dengan hadis ini, betul-betul seorang itu tertanam pada dirinya tauhid, akan tertanam pada dirinya asy-syaja'ah, rasa berani. Ketika seorang itu berada di atas al-haq, ketika seseorang itu tegak di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dia tidak takut terhadap makhluknya. Karena hal tersebut apabila ada yang menimpa pada dirinya, maka hal itu semua telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan pada dirinya. Maka tidak menjadikan dia itu mundur dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tidak menjadikan dia barakallahu fikum menjadi seorang yang penakut, namun menjadi seorang yang syuja, orang yang pemberani, orang yang tangguh. Dan selalu ya ta'allaq qalbuhu billahi tabaraka ta'ala. Selalu bergantung kalbunya terhadap Allah tabaraka ta'ala. Karena masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk terjadi maka terjadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki untuk terjadi maka tidak akan terjadi. Maka dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua hajatnya itu terjadi dan tersampaikan, akan terrealisasi hanya dengan kehendak dan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena tersebut, wajah fatih suhu, dan barakallahu fikum, tinta-tinta itu telah kering. Artinya semua itu telah termaktub di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah. Apa yang terjadi terhadap kita pada masa lalu, lam yakun yukhti'a, tidak akan luput dari kita. Maka jangan sekali-kali berharap atau sekali-kali mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, seandainya aku melakukan ini dan itu, maka tentunya tidak akan terjadi yang seperti ini. Semua telah terjadi, semua tidak akan berubah karena semua telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan di dalam hadis yang mulia ini barakallahu fikum terdapat sebuah faedah yang sangat mulia, di antara faedah-faedah yang besar, yaitu hendaknya seorang itu memiliki ihtimam bi ta'limi al-abna was-sibyan at-tauhid. Hendaknya seorang atau bahkan orang-orang tua terkhususnya, hendaknya memiliki ihtimam, perhatian lebih di dalam mendidik anak-anaknya, anak-anak kecil. Pertama kali yang mereka paling tanamkan kepada anak mereka adalah at-tauhid. Tanamkan kepada mereka at-tauhid terlebih dahulu. Kalimat-kalimat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi, itu semuanya tauhid semua. Dan dijelaskan di dalam syarah hadis ini bahwasanya Abdullah bin Abbas ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sahabat yang mulia belum dalam keadaan baligh. Maka dari faedah hadis ini, seorang itu ketika mengajarkan kepada anak-anaknya tauhid, tidak harus menunggu mereka itu baligh dulu. Tidak. Bahkan sebelum mereka baligh ditanamkan kepada mereka tauhid. Siapa itu Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berhak untuk diibadahi? Semampu dan sekuat pemahaman anak-anak masing-masing. Dan tentunya orang-orang tua itu paham terhadap ahwal abna'ihi. Ditanamkan kepada mereka sejak dini. Karena barakallahu fikum, seluruh agama, seluruh kebaikan, seluruh khairat di dunia wal akhirah itu tergantung pada tauhid seseorang. Tanpa tertancap, tanpa kita mendidik anak-anak kita dengan tauhid, dengan al-imanu billahi tabaraka ta'ala, fala khaira fi. Tidak akan ada kebaikan. Walaupun mereka barakallahu fikum berakhlak dengan akhlak yang mulia, mereka salat dengan salat yang rajin, mereka bersedekah dengan sedekah yang banyak, mereka cerdas, mereka hafizul Quran, namun tidak tertancap pada mereka tauhid, maka fala khair.